kau berarti bagiku. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal tak hanya kau Yesus. Oh,